إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kula dhalalatin wa ahliha finnar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, mari kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwalah kita semua kepada Allah dengan beriman dan bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Ketahuilah wahai kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, dia adalah inti, dia adalah asas dakwah seluruh rasul-rasul Allah Azza wa Jal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seluruh rasul-rasul Allah mengajak umatnya beribadah dengan semua jenis ibadah hanya untuk Allah. Dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan sesuai dengan syariat Allah yang Allah sampaikan kepada rasulnya. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, inilah hakikat inti dakwah tauhid seluruh rasul-rasul Allah. Menegakkan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Beribadah kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan sesuai dengan syariat Allah yang telah Allah sampaikan kepada rasul-rasul Allah Azza wa Jal. Maka wahai kaum muslimin, jadikanlah ibadah-ibadah zahir dan batin kita semuanya. Jadikanlah perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan kita yang zahir maupun yang batin semuanya hanya untuk Allah, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sesuai dengan syariat Allah yang Allah turunkan kepada Rasul Allah Azza wa Jal. Maka wahai kaum muslimin, Jadikanlah salat, puasa, zakat, haji, taubat, doa, nazar, kurban, takut, berharap, cinta yang disertai dengan ketundukan, tawakal, jihad, belajar ilmu agama, dakwah, benci, cinta, dan semua jenis ibadah kita jadikan semuanya hanya untuk Allah. Hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan di atas syariat Allah Azza wa Jal. Yang telah Allah sampaikan kepada Rasul Allah Azza wa Jal. Kenapa harus demikian wahai kaum muslimin? Karena ini inti dari tauhid uluhiyah, tauhid ibadah yang seluruh rasul-rasul Allah mengajak umatnya untuk menegakkan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah ini. Lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Sungguh kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul. Apa dakwanya? Apa ajakannya? Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah semata. Sembah Allah semata. Beribadah kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan syariat Allah. Wajtanibut taghut dan jauhilah taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Lihat firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepada dia, sesungguhnya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Maka sembahlah aku semata. Sembah Allah semata dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum muslimin, seluruh rasul mengatakan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah kepada kaumnya. Seluruh rasul mengajak kaumnya untuk menegakkan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah ini. Lihat perkataan Nabi Nuh, Hud, Saleh, Shu'aib dan yang lainnya. Yang Allah abadikan dalam surat Al-A'raf ayat 59, 65, 73 dan 85. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah mengabadikan perkataan mereka semua, yakni para nabi. Kata mereka, "Ya qaumi, wahai kaumku, ibudullah, sembahlah Allah semata. Malakum min ilahin ghairu." Tidak ada sesembahan untuk kalian selain Allah Azza wa Jalla. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah adalah asas dakwah seluruh rasul-rasul Allah. Dan inilah inti dari syahadatain kita. Syahadatain kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan siapa yang mengilmuinya, mengucapkan dan mengamalkan konsekuensi syahadatain tersebut, dia selamat. Dan siapa yang jahil, siapa yang meninggalkan syahadatain, meninggalkan konsekuensi pengamalan dari syahadatain, maka dia diperangi dan binasa. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu, aku diperintahkan an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Sampai mereka bersaksi di atas ilmu, keyakinan dan pengamalan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah adalah asas dakwah seluruh rasul-rasul Allah. Maka wahai kaum muslimin, beribadalah kita semua kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di atas syariat yang Allah sampaikan kepada Rasul Allah Azza wa Jal. Dan bertawilah kita dengan tauhid uluhiyah. Dan inilah inti kebahagiaan kita semua. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bertauhid Yang menegakkan tauhid, yaitu tauhid uluhiyah. Karena dengan menegakkan tauhid uluhiyah, kita akan menegakkan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat Allah azza wa jal. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim, fastaghfiruh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa judihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu adda'i li ridwanih sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa awan amma ba'd. Wahai kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ketahui wahai kaum muslimin, inti dakwah tauhid seluruh rasul dari yang pertama sampai yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhidnya intinya adalah dakwah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Kaum muslimin, dikatakan tauhid uluhiyah diambil dari kata al-ilah, yaitu dalam ungkapan syahadat kita yang pertama la ilaha. Uluhiyah dari kata ilah yang maknanya al-ma'bud, yang artinya Allah lah sesembahan yang memiliki hak untuk disembah. Dialah Allah yang Maha Esa yang berhak disembah oleh kita semua. Dan dikatakan tauhid ibadah, nama lain dari tauhid uluhiyah. Karena ubudiyah, peribadatan yang melaksanakannya itu kita. Maka seorang hamba punya kewajiban beribadah. Sehingga dikatakan tauhid al-ibadah. Karena kita yang beribadah. Dan semua ibadah tidak akan diterima kecuali di atas tauhid dan di atas sunnah, di atas syahadatain, di atas tauhid dan sunnah, dan menjauh dari syirik dan kebid'ahan. Kaum muslimin, inilah kebahagiaan kita dan inilah kebutuhan kita semua. Beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah di atas syariat Allah, di atas tauhid menjauh dari kesyirikan, di atas sunnah menjauh dari bid'ah. Dan inilah kebahagiaan kita. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan ini. Dan untuk ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya. Beliau mengatakan, ketahuilah seorang hamba butuh dan fakir kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu dia beribadah di atas tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Dan beliau berkata, laisa lahu nadhirun fayuqasu bih. Tidak ada kebutuhan besar tersebut dikiaskan dengan kebutuhan besar yang lainnya. Lakin yusabbihu min ba'dil wujuh hajatul jasadi ila ta'ami wassarab wa bainahuma furuqun katsirah. Akan tetapi ada permisalan yang hampir serupa dengannya, yaitu kebutuhan badan kita terhadap makan dan minum. Akan tetapi perbedaannya sangat jauh. Kebutuhan beribadah kepada Allah, karena kita seorang hamba, untuk mendekatkan diri kepada Allah di atas syariat Allah, di atas tauhid menjauh dari kesyirikan, di atas sunnah menjauh dari bid'ah, lebih besar dari kebutuhan makan dan minum kita. Nah, tapi ada kemiripan, tapi tentunya sangat jauh sekali. Ya, kenapa demikian wahai kaum muslimin? Sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Karena hakikat diri kita seorang hamba, hakikat diri kita ini adalah ruhnya kita semua. Naam, bukan badan kita. Kalau seandainya badan ini tidak ada, ruh mati kita semua. Maka wahai kaum muslimin, makan minum itu kebutuhan jasad. Adapun beribadah di atas tauhid dan sunnah menjauh dari bid'ah dan kesyirikan, ini adalah kebutuhan ruhnya kita semua. Dan hakikat kehidupan kita adalah ruh, bukan badan kita. Nah, dan jangan sampai kita mendahulukan kebutuhan badan dari kebutuhan ruh kita. Maka wahai kaum muslimin, beribadahlah kepada Allah. Karena kita ini seorang hamba. Sehingga kita wajib beribadah kepada Allah. Akan tetapi, tentunya ibadah di atas tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, dan menjauh dari kesyirikan, sunnah menjauh dari kebidahan. Baik kaum muslimin, tidak ada ketenangan dan kenikmatan bagi seorang hamba di dunia yang kecuali dengan itu. Nah, ya, lihat firman Allah azza wajalla dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, dengan beribadah, di atas tauhid menjauh dari kesyirikan, di atas sunnah menjauh dari kebidahan, di atas ketaatan menjauh dari maksiat, tatmainnul qulub, menenangkan hati, menenangkan ruh kita, hati dan ruh tenang, dengan berzikir, beribadah kepada Allah, di atas tauhid dan menjauh dari kesyirikan, di atas sunnah menjauh dari kebidahan. Wahai kaum muslimin, seandainya seorang hamba memperoleh kenikmatan, kesenangan, ketenangan selain zikir Allah, selain mengingat Allah, selain beribadah kepada Allah di atas tauhid, menjauh dari kesyirikan, di atas sunnah, menjauh dari kebidahan, itu adalah kenikmatan yang tidak akan berlangsung lama. Kenikmatan itu tidak akan langgeng. Kenikmatan itu akan berpindah dari satu macam ke macam yang lainnya, dari satu orang ke orang yang lainnya, berbeda dengan berzikir, beribadah kepada Allah di atas tauhid, menjauh dari kesyirikan, di atas sunnah, menjauh dari kebid'ahan, di atas ketaatan, menjauh dari kemaksiatan. Maka ini adalah kenikmatan yang akan selalu ada di setiap saat, di setiap waktu, kapan dan dimanapun kita berada. Wahai kaum muslimin, inilah ketenangan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan tidak akan mungkin diraih kecuali dengan menegakkan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Maka wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, mari kita tegakkan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Kita beribadah kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah di atas syariat Allah, di atas tauhid menjauh dari syirik, di atas sunnah menjauh dari bid'ah. Dan inilah kebahagiaan kita. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang benar-benar bertauhid sehingga kita mendapatkan kebahagiaan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, innaka Hamidum Majid, innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal Islam wat tauhid was sunnah wal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma adzil asyirk wal bid'ah wal musyrikin wadammir a'da din ya rabbal alamin. Allahumma ansur, Allahumma ansur al mu'minin al muwahhidin al mutamassikin bi sunnatika bi sunnati nabika ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba al-amal alladhi yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma zayyana bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin ya rabbal alamin. Allahumma asli dhata bainina wa alif baina qulubina wa dina subul salam wa akhrijna minal dhulumati ila nur ya rabbal alamin. Allahumma asli wulata umurina waj'alhum hudatan muhtadin ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakia anta khairan man zaka anta waliyuh anta maulaha ya rabbal alamin. Allahumma